قال الثانية المسألة الثانية أنه حجة خلافا للنظام والشيعة والخوارج. Sangat aneh kalau ada orang yang mengingkari ijma, mengatakan bahwa ijma itu bukan hujjah, kan? Makanya ijma itu adalah hujjah. Bahkan orang Mu'tazilah sendiri mengatakan ijma itu adalah hujjah, kecuali nazam minal Mu'tazilah. Ya, Syiah tidak mengatakan ijma itu hujjah. Khawarij tidak menganggap ijma itu menjadi hujjah. Jadi di sini ada dua mazhab. Mazhab dalam ijma ada dua. Al-mazhabul awal adalah hujjah, wasani laisa bihujjah. Al-mazhabul sani adalah an-nazam minal Mu'tazilah, Syiah, kemudian Khawarij. Lana, ma mana lana? Dalilul jumhur. Dalil dari Imam Baitawi. Lana wujuhun. Kita punya dalil banyak. Yang al-awwal. Annahu ta'ala jama'a baina musyaqatir rasuli wattiba'i ghairi sabilil mu'minina fil wa'idi haitsu qala وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى lanjutkan وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ جَهَنَّمَ وَنُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah gabungkan di sini antara musyaqatar rasul. Apa makna musyaqatar rasul? Musyaqah ini membantah Rasulullah, ya. Membantah atau yusyaqiq ar-rasul, dia membantah Rasulullah. Yang pertama membantah Rasulullah, yang kedua ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Maksudnya sabilil mu'minin apa? Kalau muslimin sudah mu'minin sudah berkumpul kepada satu jalan, ya kan, lalu ada orang yang muslim dia ambil jalan lain, nah berarti dia ittiba' ghairi sabilil mu'minin, ya kan. Dua hal ini Allah kumpulkan dengan satu ancaman. Ancamannya mana? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Nah, Allah sifati dua hal ini menjadi sama. Jadi al-ayah fayakunu muharriman. Dalam yang lain disebutkan al-ayah fatakunu muharriman atau fatakunul ayatu muharriman. Muharriman untuk apa? Musyaqaqah wa itba' ghairi sabilil mu'minin. Dua hal itu ayat dilarang oleh ayat ini. Idzan al-aya fatakunu muharriman anil an ya. Muharriman anil amrayn. Amrannya yang mana? Yang dua atas tadi. Musyaqah dan ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Al-ayah takunu muharriman minal amrain. Khalas. Kalau memang muharriman minal amrain, fayajibu ittiba'u sabilihim. Ittiba'u sabilihim iz la makhraja anhuma. Jadi, kalau memang demikian, wajib ikut sabilil mu'minin. Kenapa? La makhraja anhuma. Perintahnya, larangannya adalah jangan musyaqatir rasul. Larangan kedua adalah jangan ikuti jalan selain mukminin. Berarti apa yang harus kita lakukan? Ittiba' sabilil mukminin. Maka ittiba' sabilil mukmin menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena tidak ada makhraj lain daripada dua larangan ini selain hanya ittiba' sabilil mukminin. Ittiba' sabilil mukmin berarti dia tidak masyakah, tidak musyakah kepada Rasulullah, di saat yang sama dia juga tidak menyalahi muslimin. Sekarang, apa, kenapa dalil ini sampai kepada wajib ijma', hujah ijma'? Sabilil mu'minin, itu dia. Sabilil mu'minin adalah ketika kaum mu'minin sudah berkumpul kepada satu jalan. Ketika dia sudah berkumpul kepada satu jalan, maknanya adalah sudah ijma' ala hadza sabil. Ya. Ijma' ala hadza sabil maknanya wajib ikuti sabil tersebut. Dari ayat inilah didapatkan bahwa il ijma'u hujjatun. Khalas. Mudah sekali ya. Mudah insyaAllah. Qila. Dibantah oleh Al-Khazan. Dibantah oleh Al-Khasam. Rattabal wa'ida 'alal kull. Rattabal wa'ida 'alal kull. Katanya bahwa wa'idnya tadi mana? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Katanya begini. Wa'id yang Allah ancamkan tadi rattaba 'alal kull. 'Alal kull maksudnya apa? Tadi kan ada dua larangan. Orang yang, kalau menurut jumhur, orang yang musyaqat yusyaqiqir rasul dapat ancaman neraka jahannam. Orang yang yattabi' ghairu sabilil mu'minin dapat larangan ancaman jahannam. Kata Al-Qasam tidak demikian. Rattibal wa'idu 'alal kull. Dia melakukan dua larangan. Yang pertama yusyaqiqir rasul. Yang kedua, setelah dia yusyaqiqir rasul, ya tabi' pula ghairi sabilil mu'minin. Jadi pertama dia sudah yusyaqiqir rasul, yang kedua ya tabi' ghairi sabilil mu'minin. Nah, sebab dua hal inilah akhirnya dia dapat wa'id. Wa'id apa makna wa'id? Ancaman. Nah, tapi kalau dia meninggalkan satu, meninggalkan satu larangan, dia tidak terkena ancaman ini. Dia hanya yusyaqiqir rasul saja. Tidak ya tabi' ghairi sabilil mu'minin, tidak ada masalah. Atau dia tidak yusyaqiqir rasul tapi dia ya tabi' ghairi sabilil mu'minin, tidak juga terkena ancaman ini. Nah, jadi katanya rattabal wa'ida au rattaballahu alwa'ida 'alal kulli. Allah tertibkan akal al-wa'id ancaman itu ke 'alal kull, kata mereka. Jadi rattabal wa'ida 'alal kull. Khalas. Qulna bal ala kulli wahidin. Bal ala kulli wahidin. Tidak alal kull, tapi ala kulli wahid. Orang yang dapat orang yang melakukan musyaqatur rasul dapat ancaman. Orang yang yattabi' ghairu sabilil mu'minin dapat ancaman jahannam juga. Jadi dua-duanya diberikan ancaman. Mengerjakan satu dapat ancaman, mengerjakan satu lagi dapat ancaman. Mengerjakan dua-duanya dapat ancaman juga. Jadi bal ala kulli wahidin. Wa illa lagha zikrul mukhalafah. Ma mana mukhalafah? Lagha zikrul mukhalafah. Kalau tidak alal kulli, kalau tidak ala kulli wahidin, lagha zikrul mukhalafah. Mukhalafahnya misalkan wa may yusyaqiqir rasul, itu mukhalafatur rasul. Wa yattabi' ghairu sabilil mu'min, berarti mukhalafah sabilil mu'minin. Okey, berarti si fulan ini dia melakukan satu perkara saja yang dilarang, yang dilanggar. Yang larang kan yang dilakukan hanya satu saja. Misalkan dia musyaqatur rasul. Okey. Tapi dia tidak ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Maknanya dia mukhalafah, ya kan? Apakah dia dapat ancaman? Kalau menurut Al-Qasam tidak. Kenapa? Rattabal wa'ida 'alal kull. Kalau dia melakukan satu saja berarti tidak. Maknanya kalau menurut Imam Al-Baidawi, kalau memang 'alal kull, si fulan hanya melakukan pelanggaran satu, lagha zikrul mukhalafah. Sia-sia saja disebutkan ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Untuk apa disebutkan wayat tabi' ghairu sabilil mu'min kalau memang ancaman hanya karena yang awal? Okey. Dia lakukan dua pelanggaran. Oke, okay. Dia lakukan dua pelanggaran. Pelanggaran pertama musyaqatur rasul. Pelanggaran kedua ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Nah, disebutkan bahwa al-wa'id dia dapatkan daripada al-qul. Berarti selesai al-qul. Nah, tapi kalau dia melakukan pelanggaran satu saja. Dia hanya melakukan pelanggaran ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Tapi dia tidak musyaqatur rasul. Apakah dia dapat wa'id? Menurut Al-Qasam? Tidak. Berarti kalau dia tidak dapat wa'id, sia-sialah disebutkan lafaz tadi. Ma mana lagha? Sia-sia. Lagha laisa lahu fa'idah. Itu makna lagha. Lagha laisa fihi fa'idah. Itu makna lagha. Lagha zikrul mukhalafah. Si fulan tidak musyaqatur rasul, tapi dia ya tabi'a ghairu sabilil mu'minin. Dapat ancaman kah? Menurut Al-Qasam, tidak. Kalau dia tidak dapat ancaman, berarti sia-sia sajalah Allah sebutkan mukhalafahnya. Padahal Allah sudah sebutkan wa may yusakkir rasula wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wa may yusakkir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin sabilil wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Jadi kalau dia melakukan satu pelanggaran lalu kita katakan tidak dapat wa'id, lagha zikrul mukhalafah. Okay? Lagha zikrul mukhalafah. Percuma saja atau sia-sia saja Allah sebutkan adanya di situ mukhalafah. Berarti mukhalafah di situ tidak mendatangkan azab, ya kan? Berarti laghin. Tidak ada faedahnya secara makna. Khalas. Qila. Qila. Asyartu fil ma'tuf 'alaihi. Syartun fil ma'tuf. Asyartu fil ma'tuf 'alaihi. Syartun fil ma'tuf. Mana ma'tuf alaihi? Ada ataf dan ada ma'tuf. Ma'tuf alaihi mana ma'tuf alaihi? Wa man yushaqiqir rasula. Itu ma'tuf alaihi. Dia kan kita punya dua larangan. Musyaqatur rasul. Dan yang kedua, ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Kan dua larangan. Larangan pertama dan larangan kedua. Larangan kedua ataf kepada larangan pertama. Ya kan? Nah, mana yang ma'tuf alaihi musyaqatur rasul? Mana ma'tuf? Ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Di kata Al-Qasam, asyartu fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf. Mana syartun mana syarat yang ada pada ma'tuf alaihi? Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang mukhalafah kepada Rasul, siapa yang menyalahi Rasulullah setelah datang, setelah jelas mana yang huda, ya kan? Min ba'di ma tabayyana lahul huda, itu syaratnya. Jadi maksudnya begini, kalau Rasulullah itu membawa risalah, membawa larangan, membawa perintah dan belum jelas mana yang hidayah, ya, lalu seorang mukhalif, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah tabayyana lahul huda, masih dia mukhalafatur rasul. Muskilah. Itu yang haram, ya kan? Jadi, syaratnya seseorang dapat wa'id ketika mukhalafatur rasul adalah ba'da tabayyana lahul huda. Tapi kalau qabla tabayyana lahul huda, qabla an tabayyana lahul huda, tidak ada haramnya. Nah, tapi fi muskilah. Setelah Rasulullah datang, membawa mukjizat, membawa Al-Quran, membawa mukjizat, membelah matahari dan yang lain-lain, apakah masih belum jelas mana yang hidayah, mana yang tidak? Ya kan? Sebenarnya sudah jelas mana yang huda, mana yang batil. Ya kan? Kalau sudah jelas mana yang huda, mana yang batil, maknanya ketika Rasulullah menyampaikan, sudah tidak ada lagi kebolehan untuk mukhalafatur rasul. Nah, sekarang kita kembali. Mukhalafatur rasul itu menjadi haram kata, kalau sudah tabayyana lahul huda. Nah, katanya, tabayyana lahul huda ini juga menjadi syarat untuk ma'tuf. Jadi wala yajuzu ittiba'u ghairi sabilil mu'minin dengan syarat ba'da ma tabayyana lahul huda. Nah, jadi katanya apa yang huda di sini bahwa itulah yang benar, itu dia. Jadi ketika muslimin sudah ijma' kepada satu sabil tidak boleh dimukhalafahkan dengan syarat kalau sudah jelas hudanya. Atau mungkin dia ingin mengkaitkan bahwa kalau saya sudah dapat hidayah, nah, Kalau sudah saya dapat hidayah, atau kalau sudah jelas bahwa itulah yang benar, bahwa ini adalah jalan hidayah yang dibenarkan oleh Allah, maka baru tidak boleh ada mukhalafahnya, kan? Itu syarat katanya. Jadi asyartu fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf. Nah, dua hal ini bergantung. Nah, apakah setiap ijma' kaum muslimin sudah jelas tabayyana lahul huda? Nah, itu dia yang muskilahnya. Katanya, tidak semua ijma' kaum muslimin itu tabayyana lahul huda, katanya. Oleh sebab itu tidak ada kewajiban ikut sabilil mukminin. Kalau tidak ada ikut tidak ada kewajiban ikut sabilil mukminin, berarti tidak ada kewajiban ikut ijma'. Kalau memang demikian, ijma' bukanlah hujjah. Ya, itu dia. Izan, asyartu di sini menjadi syartu juga fil ma'tuf. Itu dia. Qulna la. Syarat itu tidak ada pada ma'tuf. Syarat pada ma'tuf alaihi bukan menjadi syarat pada ma'tuf. Katanya. Syarat yang ada pada ma'tuf tidaklah menjadi syarat. Syarat yang ada pada ma'tuf alaihi bukan menjadi syarat pada ma'tuf. La. Wa in sulima. Kalaupun kita akan terima bahwa syarat itu memang ada pada mesti ada pada ma'tuf, lam yadur. Lam yadur apa? Lam yadur fi hujjiyatil ijma'. Lam yadur fi hujjiyatil ijma'. Wa in sulima anna syarta fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf, lam yadur. Hadza syar lam yadur fi hujjiyatil ijma'. Kenapa? Katanya syarat hidayah, berarti kan dia minta syarat hidayah bahwa itu adalah jalan hidayah yang sudah benar, jalan huda. Katanya ijma' itu bukan ahkam i'tiqadiyah, tapi ahkam syar'iyah. Sedangkan al-huda wal hidayah itu adalah hidayah itu adalah umur i'tiqadiyah. Nah, umur i'tiqadiyah tidak bisa dibawakan kepada ijma'. Wujubul hidayah tidak boleh dibawakan kepada wujubul hidayah dalam ahkam ijma'. Karena ijma' itu adalah ahkam syar'iyah, berbeda dengan ahkam i'tiqadiyah. Maka li'annal huda dalilut tauhid wan nubuwwah. Adanya hidayah itu adalah dalil kepada tauhidullah, dalil kepada nubuwwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dalil kepada iman kepada Allah, dalil menunjukkan kepada iman kepada malaikat. Itu huda dan hidayah. Hidayah gunanya untuk itu. Bukan hidayah bukan berguna untuk bukan dipakai untuk oh ijma' qiyas adalah hujjah, bukan untuk itu. Jadi lam yadur maksudnya adalah lam yadur fi hujjiyatil ijma'. Limadza? Li'annal huda dalilul tauhid wan nubuwwah la dalilul ahkam asy-syar'iyyah. Itu dia. Jadi la asyartu fil ma'tuf alaihi la yakunu syartan fil ma'tuf. Kenapa? Demikian dia. Wa in sulima lam yadur fi hujjatil ijma'. Limadza? Li'annal huda dalilut tauhid wan nubuwwah. Dibantah kembali. Qila la yujibu tahrima kul la yujibu tahrima kulli ma ghayara. Ma mana yattabi' ghayara sabilil mu'minin, yakni ghayara sabilil mu'minin, ya kan? Ghayara itu kan menyalahi, ghayara itu meninggalkan, membuat dia berbeda, ya kan? Ingin membuat dia berbeda, itu mana ghayara. Kalau orang sudah bersatu dia ghayara, itu dia. Jadi katanya wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Sabil di situ mufrad atau jamak? Mufrad. Kalau memang dia mufrad, mufrad itu la yujibu tahrimal kull. Dia tidak menjadi pengharam untuk semua sabilil mu'minin. Oh, ini setiap ada sabilil mu'minin, ada yang menyalahi haram. Oh, ini ada sabilil mu'minin, ada yang salah menyalahi haram. Apakah itu maksudnya? Tidak, kata Al-Qasam. Kenapa? Di dalam lafaz dikatakan sabil mufrad saja, tidak jamak. Kalau memang dia mufrad berarti satu. Nah, satu jalan itulah yang dilarang untuk menyalahinya. Apa dia jalan itu? Ya, huwa al-iman wa tauhid. Kalau kaum muslimin sudah ittifaq alal iman wa tauhid, tidak boleh satu pun kaum muslimin mukhalafatu hadzal sabil. Ya. Jadi, la yajibu tahrima kulli ma ghayara. Tidak semua jalan yang diharamkan, tapi al-ba'du saja. Mana dia al-ba'du? Yani al-iman wa tauhid. Sampai ya? Itu dia. Jadi, kenapa dia dikatakan tidak la yujibu tahrim al-kulli? Karena dalam lafaz sabil, mufrad, bukan jamak. Qulna, dijawab oleh Imam Al-Baidawi, yaqtadi zalik, yaqtadi tahrim al-kull. Itu dia. Yaqtadi tahrim kulli ma ghayara. Atau yaqtadi tahrim al-kull. Lafaz tersebut menuntut kepada pengharaman kulli, semua yang disalahi dari sabilil mu'minin. Kenapa? Li jawazi al-istisna. Li jawazi al-istisna. Maknanya seperti ini. Ghayra sabi wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Makna lainnya apa? Wayattabi' illa sabilil mu'minin. Ya kan? Itu maksudnya kan? Dia mengikuti semua jalan kecuali jalan kaum muslimin. Kan itu dia. Jadi ghaira bermakna illa. Illa itu adalah al-istisna. Al-istisna di dalam ilmu nahwu dikatakan al-istisna mi'yarul umum. Kaidahnya ini sabit dalam alfiyah ada, dalam semua buku nahwu ada. Al-istisna mi'yarul umum. Misal contoh seperti ini. Contohnya ini. Wayattabi' illa sabilal mu'minin. Ya, wayattabi' illa sabila. Walaupun dia sebutkan sabil, tapi ini adalah dalam kaidah istisna. Kalau istisna dalam kaidah nahwi sudah disebutkan al-istisna'u mi'yarul umum. Kalau memang demikian, sabil maksudnya adalah subul. Ya kan? Sabil, al-murad bis sabil adalah subul. Jadi semua jalan. Qulna yaqtadi tahrim al-kul. Memang diminta adalah untuk tahrim al-kul. Kenapa? Li'anna hadha min al-istisna. Li jawazi al-istisna. Wal-istisna fi nahwi dikenal dengan nama wal-istisna mi'yar wal-istisna'u mi'yarul umum. Khalas. Qila dibantah kembali. Qila as-sabil dalilul mujma'in. As-sabil dalilul mujma'in. Mana sabil? Mana dalil? Mana dalil secara lugatan? Tariq. Nah, itu dia. Sabil, tariq juga. Jadi, mana dalil? Dalil adalah at-tariq ilal haq. Atau at-tariq ad-dal alal matlub. At-tariq ad-dal alal matlub. Itu makna dalil. Sabil juga tariq. Maka, yang dimaksud dengan sabilul mu'minin adalah dalilul mujmi'in. Mukminin itu ketika berijma', mana dalilnya? Al-Quran wal hadis. Nah, Al-Quran wal hadis itulah yang wajib diikuti. Ya, tidak boleh mukhalafatul Quran wal hadis. Itulah dalil, ya kan? Sedangkan hasil ijma' bukanlah dalil ijma'. Hasil ijma' itu adalah mujma' alaihi adalah hasil ijma', sedangkan Al-Quran wal hadis dalilul ijma'. Paham ya? Berbeda antara dalilul ijma' dengan mujma' alaihi ya. Dalilul ijma' min Al-Quran wal hadis natijahnya adalah hasilnya. Nah, yang disebut dengan sabilul mukmin adalah dalilul mukminin menuju ijma'. Apa dalilnya? Al-Qur'an wal hadis, ya kan? Apakah boleh mukhalafatul Qur'an wal hadis? Tidak boleh. Kalau memang tidak boleh berarti yang dimaksud di sini bukan larangan mukhalafatu al-ijma'. Kalau memang bukan larangan mukhalafatul ijma', berarti ijma' bukanlah hujjah. Sampai ya? Jadi sabil itu adalah dalil. Kenapa sabil adalah dalil? Dalil fil lughah at-tariq. Adal alal matlub. Wasabil juga tariq. Ya, jadi ada persamaan. Maka dia katakan as-sabil dalil al-mujmi'in. Qulna hamluhu. Hamlu apa? Hamlu as-sabil. Hamlu as-sabil ala makna. Hamlu as-sabil ala al-ijma' aula li umumihi. Membawakan sabil tadi maknanya, jadi sabil itu punya dua makna, majazi dan hakiki. Makna hakiki daripada sabil apa? Tariq. Itu makna hakiki daripada sabil. Makna majazinya? Ijma. Ijma. Ijma kaum muslimin. Itu adalah makna majazi daripada makna majazi daripada sabil. Jadi apa makna lain daripada sabil? Sabil juga bermakna seperti ini. Ra'yun. Ra'yun juga makna sabil ya. Qul hadhihi sabili. Ini adalah langkahku, ini adalah ra'yun saya, ini adalah agamaku, ini adalah amalanku, juga makna sabil ya kan? Jadi as-sabil fil lughah makna juga bermakna ra'yun. Kalau ra'yun kaum muslimin sudah satu, nah itu kan maknanya majazi. Kalau ra'yun kaum muslimin sudah menjadi satu, ra'yun kaum mukminin sudah menjadi satu, itu maknanya ijma' ya kan? Jadi, hamluhu alal ijma' awla li'umumihi. Umumihi umum apa? Umumul fa'idah. Umumil umumus sabil fil fa'idah, itu maksudnya. Umumus sabil fil fa'idah. Coba lihat, bedakan antara as-sabil bimakna dalil dengan as-sabil bimakna al-ijma'. Bedanya apa? As-sabil bimakna dalil, was-sabil bimakna ijma'. As-sabil bimakna dalil, siapa yang boleh mengelola dalil, mengolah dalil menjadi hukum? Mujtahid. Yang boleh mengkaji dalil itu sampai kepada hukum adalah mujtahid saja. Itu kalau dia dipakaikan as-sabil bimakna dalil. Tapi coba kalau as-sabil bimakna ijma', siapa yang boleh mengamalkan ijma'? Semua kaum muslimin wajib mengamalkan ijma', ya kan? Tidak hanya mujtahidin. Jadi secara faedah maka hamlus sabil ala ma'nal ijma' aula daripada hamluhu ala makna ad-dalil. Paham ya? Hamluhu ala al-ijma' aula li'umumihi fil faedah. Limadha? Li'anna li'anna ad-dalil yastafidu minhul mujtahidun faqat wa amma al-ijma'u fayastafidu minhu kullul muslimin. Semuanya mendapat. Bahkan wajib, bukan sekedar kebolehan dan sunnah saja, tapi wajib mengamalkan ijma. Aqulu ذهب الجمهور الى ان الاجماع حجه يجب العمل به خلافا للنظام الشيعه والخوارج فانه وان nukil anhum ma yaqtadil muwafaqah lakinnahum inda tahqiq mukhalifun. Setelah ditahqiq kembali ternyata mereka mukhalif, tidak setuju adanya ijma'. Wa amma an-nizam fa li'annahu lam yufassir al-ijma' bi ittifaq al-mujahidin. Kenapa mereka tidak setuju an-nizam? Karena kata mereka ijma' bukanlah ijma', mereka tidak menterjemahkan ijma' itu dengan makna ittifaqul mujtahidin kama qulna, bal qala kama naqalahu anhu al-amidi innal ijma' huwa kullu qawlin yuhtajju bihi. Maka tidak ada muskilah kalau mukhalif kepada ijma', ya. Kenapa? Kalau qaul yuhtaju bihi, di sini ada qaul lain yang yuhtaju bihi. Kalau dua qaul atau tiga qaul seolah dia bertentangan secara zahir, kita boleh memilih, ya kan? Bahkan tidak ada mukhalif pun orang boleh meninggalkan kalau hanya sekedar qaul. Kemudian wa amma syi'atu fa innahum yaquluna innal ijma'a hujjatun la li kaunihi ijma'an bal istimalihi ala qawli al-imam al-ma'sum. Ijma' boleh menjadi hujjah kalau dia masuk di sana qawl imam al-ma'sum. Apakah masih ada imam al-ma'sum? Itu dia. Wa qawluhu binfiradihi indahum hujjah. Bahkan katanya imam al-ma'sum itu dia sendiri yang mengatakan hujjah juga. Tidak sampai kepada ijma', tapi dia sendiri. Tapi dia al-imam al-ma'sum. Siapa al-imam al-ma'sum? Mungkin nanti Imam Baidawi. Itu dia. Nanti akan diperjelas oleh Imam Al-Baidawi dalam Allah Alam di bab yang mana. Wa amal khawariju faqalu kama naqalahul Qarafi fil mulakhas inna ijma'as sahabat hujjatun qabla hudusil firqah. Itu dia. Sebelum terjadi perpecahan antara sahabat, dia adalah hujjah. Wa amma ba'daha faqalu al hujjatu fi ijma'i ta'ifatihim la ghairu la ghair li anna al 'ibrata bi qaulil mu'minin wala mu'min wala mu'minun 'indahum illa kana 'ala madhhabihim. Katanya memang setelah sahabat berpecah-pecah, maka ijma' sahabat itu menjadi hujjah untuk masing-masing kelompok. Sehingga mukmin-mukmin itu mukminun 'ala madhhabihim saja katanya. Jadi menurut mereka tidak lagi ada hujjah terhadap sahab, kita susah terima. Wa kalamul musannif tabi'an lil imam yaqtadi anna an-nizam yusallimu imkan al-ijma' wa inna ma yukhalifu fi hujjiyatihi wal mazkur fil awsaf fil awsat li ibn al-burhan wal mukhtasar ibn al-hajib wa ghairihima annahu yaqul bi istihalatihi. Khalas, kita lanjut kepada dalil. Langsung kepada dalil. Lana ad-dalilu ala ay ad-dalil ala kaunihi hujjatan min salasati awjuh. Al-awwal wa qad tamassaka bihi Asy-Syafi'i. Fi risalah qawluhu ta'ala wa man yushakkik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wajah dalalahnya annallaha ta'ala jama'a bainal musyaqqati ar-rasul wattiba'i ghayri sabilil mu'minin fil wa'id haitsu qala nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam fayalzimu an yakuna ittiba'u ghayra sabilil mu'minina muharraman limadha li'annahu law lam yakun haraman lama, mana lama? Niscaya tidak akan Allah kumpulkan lama jama'a bainahu wa bainal muharram. Kalau memang itu tidak haram, pasti Allah tidak akan, niscaya Allah tidak akan kumpulkan itu bersama yang haram juga. Wa bainal muharram alladhi huwa musyaqqatur rasul musyaqqah fil wa'id fa innahu la yahsunul jam'u bainal halali wal haram fi wa'idin, ya, bi anna bi an taqula masalan inna in zanaita wa syaribta al ma'a aqabtuka. Bolehkah? Kalau kamu berzina dan kamu minum air, itu biasa ya, air ini. Aqabtuka, saya akan menghukumi kamu. Hukum kenapa? Minum air kah atau karena zina atau karena kedua-duanya? Jadi, al-jam'u bainal halali wal haram fi wa'idin wahid la yahsun. Wa idza haruma ittiba'u ghairi sabilihim wajaba ittiba'u sabilihim. Mana kan lawannya? Sesuatu diharamkan berarti jalan keluarnya adalah wajib mengikuti. Li'annahu la makhraja 'anhuma ay la wasitata bainahuma wa yalzimu min wujubi ittiba'i sabilihim kaunu ijma' kaunul ijma'i hujjatan. Ya, paham ya? Kalau tidak paham tanya ya. Li'anna sabila syakhsi huwa ma yakhtaruhu. Jadi disebut sabil adalah apa yang dipilih oleh seorang seseorang. Li'anna sabila syakhsi huwa ma yakhtaruhu minal qawli awil fi'li awil i'tiqad. Ya. Qawluhu qila rattabal wa'ida ala, dalam matanya rattabal wa'ida ala al-kul. Ya'tarud al-qasamu bitis'ati awjuh. 9. أحدها أن الله تعالى رتب الوعيد على الكل أي على المجموع المركب. Lihat, المجموع المركب. Makna المجموع المركب adalah majmu' yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya, المجموع المركب. Kalau sekedar المجموع saja memang dia terkumpul, dipisahkan pun boleh. Tapi kalau المجموع المركب, dia berkumpul dan kalau dipisahkan terjadi masalah, itu al-majmu' murakkab. Al-majmu' murakkab minal musyaqqah wa tiba'i ghairi sabil mu'minin. Fayakunul majmu' huwa al-muharram wa la yalzimu min tahrimil majmu' kullu wahidin min ajza'ihi katahrimi al-ukhtaini. Apakah majmu' bainal ukhtain haram majmu' murakkab? Tidak. Kita dilarang menghubungi menikahi keduanya karena kita sedang berstatus menjadi suami dari salah satunya. Ketika yang satunya meninggal, maka yang satunya menjadi halal. Jadi majmu' haramnya majmu' dalam ukhtain tidak sama dengan yang ini. Ya, betul ya. Wal jawab wal jawab annana la nusallimu annahu rattaba al wa'id 'ala al kulli bal 'ala kulli wahidin idh law lam yakun murattaban 'ala kulli wahidin lakana tadi apa bahasanya lagha dzikrul mukhalafah ya lakana dzikrul mukhalafati lidzikru mukhalafatil mu'minin yani ittiba' ghairi sabilil mu'minin laghwan yani la fa'idata lahu li annal musyaqqata mustaqillatan li annal musyaqqata mustaqillatun fi tarattubil wa'id karena ketika ada wa'id dan itu dikatakan disebabkan karena musyaqqah maka sia-sialah disebutkan mukhalafatul mu'minin. Kenapa? Tidak ada faedahnya dalam wa'id. Wa'id ini kenapa? Wa'id karena musyaqqatir rasul. Nah, itu dia. Tidak mungkin katanya. Khalas. Wa kalamullahi subhanahu wa ta'ala yusanu 'anil laghwi. Wa hadzal jawab laisa fil mahsul wala fil hasil wa huwa aula mimma qalahu. Mimma qalahu. Ada jawab dari Imam Al-Baydawi, Imam Ar-Razi fil hasil wa fil mahsul, tapi jawaban Imam Al-Baydawi ini kata Imam Isnawi lebih aula, lebih ahsan, lebih afdal. I'tirad as-sani, sallamna anna al-wa'ida murattabun 'ala kulli wahidin minhumā lakin la nusallimu tahrima ittiba'i ghairi sabilihim mutlaqan bal yushtaratu tabayyunu al-huda. Disyaratkan mesti setelah tabayyunul huda. Fa inna tabayyunal huda syartun fil ma'tuf 'alaihi liqauli ta'ala. Kenapa disyaratkan juga demikian? Karena dalam musyaqqatur rasul ini menjadi syarat. Maka untuk ittiba' ghairi sabilil mu'minin haram juga menjadi syarat. Ya, itu dia. Liqaulihi ta'ala min ba'di ma tabayyana lahul huda wa syartu fil ma'tuf 'alaihi syartun fil ma'tuf liqaunihi fi hukmihi. Kenapa? Mal murad liqaunihi fi hukmihi? Liqaunil ma'tuf fi hukmi al ma'tuf 'alaihi. Liqaunil ma'tuf fi hukmi al ma'tuf 'alaihi. Wal huda 'amun liqtiranihi bi alif lam. Alif lam. Min ba'di ma tabayyana lahu al huda. Karena dia 'am. Fayakunu hurmatu ittiba'i ghairi sabilil mu'minin mutawaqqifatan 'ala tabayyuni jami'i anwa'il huda. Semua bentuk huda katanya mesti jelas dulu baru kita dikatakan haram ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Itu dia. Khalas, kalau tidak tabayyun, khalas, mati. Wa min jumlati anwa'il huda, dalilul hukmi allazi ajma'u alaihi. Masuk juga, huda adalah dalil. Wa iza tabayyana zalika, istagna bihi anil ijma' fala yabqa li tamassuki bil ijma' fa'idah. Nah, kenapa ini? Maksudnya apa? Min jumlati anwa'il huda adalah dalil. Kalau dalil sudah jelas, tidak perlu lagi kita mengikut kepada ijma'. Kenapa? Dalilnya kan sudah jelas. Jadi kalau dalilnya sudah jelas dalil hukmi allazi ajma'u alaihi wa iza tabayyana dzalik ay ad-dalil istaghna bihi 'anil ijma'. Kita cukup memakaikan dalil, tidak pakai lagi ijma'. Kalau kita pakaikan ijma', kalau kita pakaikan dalil berarti kita tidak pakaikan ijma'. Oh, berarti tidak wajib berhujjah dengan ijma'. Itu dia. Falaya baqali tamassuki bil ijma'i fa'idah. Khalas. Wa ajabal musannifu rahimahullah ahaduhuma la nusallimu anna kullama kana syartan fil ma'tuf 'alaihi yakunu syartan fil ma'tuf bal al-'atfu innama yaqtadi at-tasyriq fi muqtadal 'amil i'raban. Dalam nahwu dia mengikut kepada muqtadal 'amil secara i'rab, tidak semuanya menjadi syarat itu mengikut asyartu fil ma'tuf la nusallimu anna kullama kana syartan fil ma'tuf 'alaihi yakunu syartan fil ma'tuf bal al-'ataf innama yaqtadi at-tasyriq. Musyarakahnya ataf itu dalam i'rab saja, tidak di dalam syarat. maktuf alaihi ma'rifah, maka maktuf mesti menjadi ma'rifah. Maktuf alaihi nakirah, maka maktuf alaihi maktuf juga mesti nakirah. Maktuf alaihi ada syarat. Apakah maktuf juga mesti ada syarat? Tidak ada kewajiban demikian. Dalam nahwu yang menjadi kewajiban sama dalam ataf itu adalah dalam segi dari sisi i'rab, tidak dari segi syarat, ya, tadi. I'raban wa madlulan kama taqaddama ghairu marrah. Kama taqaddama ghairu marrah. Asani salamna anna syarta fil ma'tuf, kalaupun kita terima ni, kata dia, syarat yang ada ma'tuf mesti juga ada dalam syarat yang ada dalam ma'tuf alaihi mesti juga dalam ma'tuf. Salamna anna syarta fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf, lakin la yadurruna dhalik, la yadurruna dhalik, tidak sah untuk membantah hujjatul ijma'. Limadha? Fa innahu la niza'a fi anna al-huda al-masyrut, huda yang menjadi syarat itu adalah fi tahrimil musyaqqa innama huwa dalilut tauhid wan nubuwah. Kalau dalilut tauhid wan nubuwah sudah jelas, maka tidak ada lagi kebolehan mukhalafatur rasul, ya. Jadi bukan dalilul ahkam, la adillatul ahkamil far'iyyah fa yakunu hadzal huda syartan fi tahrimi ittiba'i ghairi sabilil mu'minin wa nahnu nusallimuhu. Jadi kami terima, katanya. Fayakunu hadzal huda syartan fi tahrimi ittiba'i ghairi sabilil mu'minin wa nahnu nusallimuhu. Kenapa kami terima? Kenapa kami terima juga, katanya? Karena al-huda yang dimaksud itu adalah dalilun nubuwah wa tauhid. Apakah dalilun nubuwah wa tauhid sudah jelas? Sudah. Ini Rasulullah sudah datang bawa mukjizat. Kalau Rasulullah sudah datang bawa mukjizat, berarti al-huda tabayyan. Ya kan? Berarti kalau mereka mau memasukkan syarat maktuf alaihi kepada syarat maktuf juga, maknanya ittiba' ghairi sabilil mu'minin itu mutawakifun ala syarat. Syaratnya apa? Tabayyun al-huda. Apakah al-huda tabayyan? Khalas. Apa? Huda kan dalilun nubuwah wal tauhid. Itu sudah tabayyan sejak kapan? Sejak zaman Rasulullah. Maka syaratnya sudah terpenuhi, ya kan? Kalau memang syarat sudah terpenuhi, berarti haram ittiba' ghairi sabilil mu'minin. Nah, okay dia. Makanya dia katakan, kalaupun antum katakan syarat pada ma'tuf alaihi mesti ada pada ma'tuf, la yadurruna. Kenapa la yadurruna? Karena syarat itu sudah terpenuhi. Kenapa sudah terpenuhi? Karena yang dimaksud dengan huda itu adalah dalilun nubuwah wa tauhid. Dan dalilun nubuwah wa tauhid itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya kan? Itu dia. Selanjutnya, al-i'tirad as-salis. Dalam matan dikatakan, la yujibu tahrim kulli ma ghayara. Salamna anna qawlahu ta'ala wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin yujibu tahrim al-mukhalafati. Nah, lakin lafzul ghayr was-sabil mufradan. Wal mufrad la 'umuma lahu. Fala yujibu dhalika tahrima kulli ma ghayara sabilahum. Tidak mengharamkan semua sabil yang disalahi. Bal yasduku bisuratin. Paling sah hujahnya ini hanya kepada suratin wahidah saja, yaitu al-kufru. Yang tidak boleh disalahi itu adalah sabilul iman wa sabilul tauhid. Apa sabilul iman? Bagaimana menyalahi sabilul iman berarti kufrun. Nah, yang diharamkan itu adalah kufrun. Itu satu-satunya jalan yang memang dimaksudkan dalam wayat tabi' sabilul mu'minin. Itu dia. Tidak jalan yang lain. Kenapa? Dia mufrad saja. Wal jawab, annahu yaqtadil umuma lima fihi minal idhafah, wa yadullu alaihi annahu yasihul istisna' minhu, fayuqal illa sabila kada. Ya kan? Illa sabilal mu'minin. Wal istisna'u mi'yarul umum di dalam nahwu. Wa'lam anna idhafata ghair laysat lit-ta'rif 'ala al-mashhur wa fi at-ta'mim bi mislihha nadharun yahtaju ila at-ta'ammul. faqad yuqalu inna hadhihi al-idhafah la taqtadhihi wa yakunu al-umum tabi'an lit-ta'rif. Jadi kata Imam Isnawi, beliau setuju menerima ini lil umum, sabil itu lil umum, tapi lil umum bukan lil umum karena dia idhafah ataupun juga karena dia bukan karena idhafah, kan dalam idhafah ini dalam awal-awal niat usul Imam Bidawi ketika mensyarah usul fikih beliau mengatakan ma'rifatu dalailil fiqhi. Dalailil fiqhi itu adalah idhafah, wal idhafatu wa huwa mudhafun. Jadi katanya dalilul fiqhi, dalailul fiqhi mudhafun, wal mudhafu yufidul umum, kata beliau. Jadi idhafah itu menunjukkan kepada umum. Dalilul fiqhi, semua dalil fikih itu dia yufidul umum. Jadi idhafah di sini juga Imam Bidawi menyebutkan kepada yufidul umum. Kata Imam Isnawi, umumnya sabil didapatkan bukan dari idhafah tapi daripada at-ta'rif. Mana ta'rifnya? Ghairi sab wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Itu kan idhafah dia. Ma'rifah dia kan? Ma'rifahnya itulah yang membuat dia menjadi umum. Yang kedua juga umumnya menjadi inna hadhihi al-idhafah la taqtadihi wa yakunu al-umum tabi'an lit-ta'rif kama kana al-itlaq tabi'an lit-tankir kama law zidat lam at-ta'rif fi jam'in min al-jumu' fa innaha la taqtadi at-ta'mim li'adam at-ta'rif. Kalau dia ditambahkan lam at-ta'rif di dalam jama' maka dia tidak yufidul umum. Tapi kalau lam at-ta'rif dimasukkan kepada mufrad maka dia yufidul umum, ya. Yang kalau di awal tadi disebutkan li jawazil istisna, berarti dalam masalah istisna Imam Isnawi tidak ada ta'liq. Memang betul kalau istisna ma'yarul umum. Kelas. Arba' la nusallimu anna sabila huwa qawlu ahli al-ijma' bal dalilul ijma'. Yang dimaksud itu adalah dalilul ijma', bukan sabilul ijma'. Tadi kita sudah jelaskan apa perbedaan dalilul ijma' dengan sabilul dengan ijma' itu sendiri, ya kan? Jadi kata jumhur, ijma' adalah sabilul mu'minin adalah ijma'nya mereka, ya. Tapi kata Al-Qasam, sabilul mu'minin adalah dalilnya, bukan ijma' itu sendiri. Perbedaannya tadi sudah. Wa bayanuhu anna sabila lughatun huwa at-tariq allazi yamshi fihi wa qad ta'azzarat iradatuhu huna. Tidak mungkin kita bawakan sabil bermakna tariq. Akhirnya kita bawakan kepada makna majaz. Fatayayyana hamluhu 'alal majaz wa huwa imma qawlu ahli al-ijma' au dalilul ladzi li ajlihi ajma'u. Ma makna qawlu ahli al-ijma'? Ijma' mereka. Qawlu ahli al-ijma' adalah al-qawl al-mujma' alaihi. Itu dia. Berarti sudah menjadi ijma'. Atau yang kedua, ad-dalil al-ladzi li ajlihi ajma'u. Dalilnya, jadi nah, kata mereka kami bawakanlah kepada dalil bukan kepada ijma'nya. Wasani aula liquwwatil 'alaqah. Mana asani ad-dalil? Membawakannya kepada dalil lebih aqwa liquwwatil 'alaqah bainahu wa bain at-tariq wa huwa kaunu kulli wahidin minhumma muwassilan ila al-maqsid. Wa ajaba al-musannifu bi anna as-sabila aidan yutlaqu 'ala al-ijma' li'anna ahla al-lughah yutliqunahu 'ala ma yakhtaruhu al-insan li nafsihi min qawlin aw fi'lin wa minhu qawluhu ta'ala qul hadhihi sabili ya qul hadhihi ra'yi qul hadhihi qawli. Wa idza kana kadzalika fa hamluhu 'ala al-ijma'i aula li'umumi fa'idatihi fa innal ijma'a ya'malu bihi al-mujtahidu wal muqallidu. Itu dia li'umumihi, yakni li'umumi al-fa'idah fihi, ya. Wa amma ad-dalilu fala yu'mal bihi siwa al-mujtahidu al-mujtahidi. Wa hadza al-jawab dzakarahu sahib al-hasil fa tabi'ahu al-musannif wa huwa ahsanu mimma qalahu al-imam. Wa fi katsirin min an-nasakh allati i'tamada 'alayha al-jam'u 'alayha jam'un min as-syarihin jawabun ghairu hadha. Ada jawaban yang lain. Kelas.